sedikit sekali menibat yang syukur dari hambaku yang bersyukur. Maka kondisi yang seperti ini tentunya mengharuskan untuk kita bersabar dalam memegangi ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, kaum muslimin, kita sampaikan dulu makna sabar. Apa makna sabar, Pak? Biasa sabar itu diwujudkan dengan ngelus dada. Sabar, sabar. Aja kesuk. Biasa seperti itu enggak, Pak? Iya. Sabar. Sabar itu apa? Ngelus dada. Bukan. Sabar itu secara bahasa adalah al-habsu. Menahan diri. Al-habsu. Menahan diri. Secara syar'i, sabar artinya habsun nafsi amma yasutur rabbu. Sabar artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan diri dari hal-hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar bagi kaum muslimin dibagi pada tiga tempat. Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Uthaymeen menyebutkan hal ini dalam syarah terhadap kitab Riyadhus Salihin. Bahwa sabar menika dalam tiga tempat. Yang pertama, enggak sepindah. Bahasanya campuran, betul apa yang panggil? Sebisanya saya lah. Yang sepindah, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menjalani ketaatan. Sabar dalam menjalani ketaatan. Ini yang sepindah. Yang nomor kali, as-sabru amma naha Allah anhu wa zajar. As-sabr an ma'siyatillah. Sabar dalam menahan diri dari maksiat kepada Allah. Sabar dari apa? Menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar fi aqdarillahil mu'limah atau as-sabr fil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Takdir-takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menimpa kepada kita. Sabar menikah kaum muslimin pada tiga tempat menikah. Yang sepindah dalam menjalani ketaatan, niku butuh sabar, Pak. Butuh sabar. Yang kenapa butuh sabar, Pak? Karena hawa nafsu yang ada pada diri kita itu lebih condong kepada kemaksiatan. Wong niku lebih senang kalian dosa ketimbang ketaatan. Yang menikah ke sini. Jiwa ini pun menikah lebih condong, lebih senang kalian dosa. Contoh ini pun, naik konten dangdutan teng lapangan. Yang ini kata, buatan Pak? Ada. Ini pun menunjukkan banyak manusia yang suka dengan itu. Ini naik konten ngaji, kata lo, buatan? Sedikit. Untuk melakukan setelah berjamaah, kata buatan? Naik subuh, paling lima wong. Ditunggung buhur singgah dan cok malam asar botong tersingat dan botong singkong alias kosong prei maghrib sedikit kisah sedikit ramai kapan hadirin kaum muslimin rahimani war jamian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu

juga kayak apa, Pak? Sing digebuk kain-kain itu napa? Maka hadirin kaum muslimin jami'an, jangan kita mencemooh sunnah. Kadang-kadang kita itu ketika dicemooh itu merasa minder, merasa saya sendirian ini. Harus sabar, istiqamah. Pegangi hal itu kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Hadirin kaum muslimin, disebutkan pula dalam ayat yang lainnya. Ujian itu kaum muslimin, di antara hikmahnya adalah untuk memisahkan orang yang baik dengan orang yang buruk. Hal ini disebutkan di dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana Allahu liyadara al-mu'minina ala ma antum alaih. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan kalian apa adanya seperti itu. Tetapi Allah akan menguji dengan berbagai macam ujian demi ujian. Liyamizal khabitha minat tayyib. Agar supaya bisa dipisahkan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya musibah dan malapetaka, adanya syahwat dan syubhat, adanya rintangan-rintangan itu, kenapa, Pak? Agar supaya sedikitpun pisahkan yang ingkang mukmin lan yang ingkang munafik, yang ingkang ahlu sunnah lan yang ingkang ahlu bid'ah, yang ahlu tauhid dengan yang ahlu syirik, dipisah. Dengan adanya ujian demi ujian akan muncul mana yang baik yang memang betul-betul mukmin dan mana yang munafik yang dia hanya sekedar di lisan saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ujian sesuatu yang pasti. Ujian itu kaum muslimin disebutkan dalam ayat yang lainnya. Panjenengan kalau bicara tentang ujian itu, persepsinya itu adalah hal-hal ingkang boten enak-enak. Nggih mboten? Hal ingkang boten enak-enak, meriang atau ilang dunyane, kebakaran, kematian, kecelakaan. Ujian menika kaum muslimin bukan hanya itu toh. Ujian itu juga yang berupa kebaikan. Contohnya pun harta benda niku ujian, kesehatan ujian, jabatan ujian, ilmu ujian. Apakah kalian ketika diberi oleh Allah Azza wa Jalla jabatan tetap engkau istiqamah di atas agama Allah? Atau engkau mulai meninggalkan agama Allah dikarenakan jabatan yang engkau miliki? Kadang-kala mengingkari kaum muslimin ketika dia boten gada jabatan nopo-nopo, sakit istiqamah. Ning begitu diberi jabatan, kedudukan, niki mulai hilang, boten ketinggal ngaji malah. Kadang-kadang manusia menikah diuji dengan kekurangan harta, sakit sabar. Tetap dia istiqomah di atas sunnah, tetap dia memegangi bimbingan Nabi, walaupun kekurangan harta ini pun. Tetapi ketika diuji, diparingi dunia yang lumayan, dereng kasah-kasah, lumayan. Dagangannya laris, order tambah. Niku pun boten keton maleng ngaji. Kita kini nanti kayak orang bilang pasar, sibuk ngurusi dagangan. La haula wa la quwwata illa billah. Itu pun ujian. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Lambaes Al-Anbiya, surat yang ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Semua jiwa yang hidup pasti akan mati. dan kami akan uji kalian. Kami akan menguji kalian bisyari wal khairi, dengan keburukan-keburukan dan dengan kebaikan-kebaikan. Sebagai fitnah dan ujian. Wa ilaihi turja'un, dan kalian hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Hadirin kaum muslimin, tiang ingkang jahil, yang ingkang boten gada ilmu, bodoh, tidak paham agama, ini ujian. Dengan ujian menikah, na'udzubillah min zalik, perbuatannya kebanyakan mungkar, dan dia tidak bisa beramal soleh, amargi jahil. Itu ujian, Pak. Dia tidak sukses diuji dengan hal itu. Ada juga yang ingkang diuji kalian ilmu. Ilmu nekatah, pinter baca Quran, pinter baca hadis, kitab gundul, hafalannya banyak, nimbotan sukses. Dia sombong dengan ilmunya. Dia berbangga dengan ilmunya, sehingga dia rujuk. Dia mencela orang lain, dikarenakan tidak seperti dia. Ini pun ujian. Hati-hati. Itu semua adalah ujian sebagai fitnahan dalam hidup ini. Maka sekali lagi kaum muslimin, menghadapi itu semuanya adalah dengan penuh kesabaran sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa sukses sampai akhir hayat kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani warahimakumullahu jami'an. Ujian dari kaum muslimin ada kalanya yang berbentuk duniawiyah. Ini sering terjadi. Ujian urusan duniawiyah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-156. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والنفوس والثمرات وبشر الصابرين. Sungguh-sungguh kami akan uji kalian. Ayat menikah kaum muslimin maknanya pun kalian yang menungsa mesti dipun uji, tidak perlu minta. Ya Allah, uji aku. Bukan perlu minta. Mesti dimenuhi. Siap-siap mawon. Ketika datang ujian, siap-siap. Sabar. Jangan kau melakukan hal yang memurkai. Apa contohnya? Contohnya, diuji dengan cara Allah timbakan rasa takut. Rasa takut. Semisal yang tadi kami sampaikan, ketika kita berpegang dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka banyak pihak-pihak yang tidak suka, mencemooh, menghardik, mengintimidasi, bahkan mungkin mengancam. Dituduh sebagai teroris, radikal, padahal kita anti-teroris, dan kita bukan radikal. Tetapi manusia tidak mau tahu. Simpel tinggi, bukan ya radikal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Simpel tinggi cacaran, ya teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenggotan dan cacar, selalu di atas mata kaki menikah, bagian ajaran ini pun simpel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggane pun tiangkan jenggotan, selalu cungklang, ngerti cungklang apa? Junglang apa? Di atas mata kaki. Langsing wedon cadaran iku teroris. Rasul pimpinan teroris. Na'udzubillah min zalik. Tujuan keji. Maka kita harus sabar. Adanya rasa takut. Sabar. Sabar. Tunjukkan engkau bukan teroris. Engkau melakukan hal yang sunnah.

maka tetap kita istiqomah. Sebagaimana dulu para salaf istiqomah ketika di awal-awal apa? Islam. Diuji pula dengan adanya naqsi min amwal, kurang harta. Lah niki sering, Pak. Sering mula? Sering. Kurang harta. Penghasilannya kurang. Kadangkala ini terasa berat. Kemarin satu hari dapat 1 juta. Kakak mutan Pak sedina 1 juta. Wah, apa ini bu Pak? Bisa ngumpipas kipas ngomong duit nih bu. Begitu hari berikutnya dapatnya kurang. 500 ribu per hari. Niku pun, aduh jangan kurang. Padahal tes 500 ribu per hari Pak. Tes siapa ini Pak? Ini kurang. Belum diuji dengan sampai 1 hari gak dapat apa-apa. Akhirnya dia berpikir, waduh saya bangkrut. Kurang harta. Ini terancam. Notanya banyak, utangnya akeh. Urung lunas. Mumet. Dagangannya, oh mumet. Akhirnya pun orang sabar. Golek penglarisan dengan cara alternatif perdukunan. Digoleki dukun si manjur. Ngerti manjur Pak? Kayak jamu mawon itu Pak. Supaya ekonomi pun bisa meningkat kembali. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ngaji mohon Pak. Ini mati jorok mohon. Kita berpanas-panas ria tidak mengapa. Sabar, Pak. Lagi ngajin ki sabar. Kalau tidak sabar, bubar miliknya, Pak. Sabar, ini ujian. Ini ujian. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani. Warn jami'an. Demikian pula dengan diuji al-fus wa sabarat, adanya kematian. Kematian itu bagian dari ujian. Allahumma sya'Allah, nyala Pak, boten mati Pak. Yang kita bahas kematian seorang keluarga kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW beliau bersabda dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi SAW qala, yaqulullah jalla wa'ala, ma li'abdi indi al-jazza. Idza qabidtu safiyahu min al-dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan hadis ini hadis qudsi. Tidaklah aku menguji seorang hamba-Ku dengan aku matikan salah satu di antara seorang yang dia cintai, istrinya, anaknya, ibunya atau bapaknya meninggal dunia. Kemasa sabahu, kemudian dia sabar dan mengharapkan pahala di balik ujian tersebut. Illal jannah, kecuali aku akan berikan pahala berupa jannah untuknya. Ujian, berbagai macam ujian dari kaum muslimin. Seperti ujian hilangnya mata penglihatan. Tadinya bisa melihat, kemudian dia buta. Tadinya melek, bisa melihat, karena sebab penyakit atau kecelakaan, matanya buta. Orang yang seperti ini, kaum muslimin, ketika dia bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang seperti itu, Allah akan gantikan. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Idza ibtalaitu 'abdi bi habibatayhi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza ibtalaitu 'abdi, apabila aku uji seorang hambaku dengan aku butakan kedua matanya, fahtasaba, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala di balik musibah menika, di balik musibah itu, maka fawatu anumal jannah, aku akan gantikan kedua matanya yang Allah timpakan penyakit sehingga dia buta dengan surga untuknya. Ini pun ujian dari kaum muslimin. Harus kita mampu menghadapinya. Wabashiris sabirin. Maka kabarkanlah